Biarkan hidupmu hampa. Akhir cerita cinta kita telah sirna. Maafkanlah aku, cepat cari penggantiku, karena ku tak lagi bisa temanimu.